Mitra bisnis Kwi Kian Gi memproyeksikan ekonomi Amerika sebagai salah satu lokomotif ekonomi dunia pada tahun depan tidak akan porak-poranda, serta memperlihatkan adanya tanda-tanda perbaikan, meski masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa benar-benar pulih dari hantaman krisis keuangan yang telah mendera Amerika sejak tahun 1998 hingga berdampak pada krisis ekonomi dunia. Untuk melanjutkan perbincangan atas proyeksi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, jika memang seperti itu situasi di Amerika, apakah bisa diasumsikan pada tahun depan Amerika justru sedang memasuki fase pemulihan ekonomi? Ya, boleh ya. Boleh dikatakan halt. Sudah mulai tumbuh 1% bahkan. Lantas, apakah kondisi ini juga bisa menandai tuntasnya masalah ketenaga kerjaan di Amerika yang menjadi beban berat bagi dua periode pemerintahan Obama? Tertuntaskan tidak. Tetapi saya kira akan mencapai suatu titik balik. Jadi jumlah pengangguran akan mulai berkurang. Sudah kan? Sudah mulai berkurang. Baik Pak Kwik, selain masalah ekonomi Amerika, krisis ekonomi dunia juga diperparah dengan terjadinya krisis keuangan di Eropa. Nah, seperti apa Bapak melihat situasi ini? Nah, Eropa juga dengan cara yang sangat mengejutkan, Eropa bagian selatan, Yunani segala, ternyata utangnya itu luar biasa, sehingga dengan demikian lalu guncang dan ketika itu spekulasinya seperti kita ketahui kan akan bubar. Uni Eropa bubar, Yunani, Spanyol akan meninggalkan atau diusir atau negara-negara yang kuat akan meninggalkan segala. Tetapi ternyata akan tahan sampai sekarang. Oleh karena idealisme mereka bahwa Uni Eropa harus dipertahankan berapapun biayanya. Nah, berapapun biayanya itu berarti kayak yang sudah mendahului Amerika dengan fiscal cliff, mereka mengenalinya lebih dulu bahwa ini masalah berat. Maka mereka bersepakat bahwa defisit dari setiap negara, termasuk negara yang kaya, defisitnya tidak boleh melebihi 3%. Nah, dengan demikian ya memang daya beli yang dipompakan di dalam masyarakat Eropa akan berkurang. Jadi dua katakanlah benua besar ini yang juga sekaligus merupakan ekonomi yang paling maju dan tidak bisa diragukan lagi adalah lokomotif pembangunan untuk seluruh dunia yang cukup besar. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.